India, coffee's free. Coffee's free. Oh, bro, I'm in a party. Coffee's free. I'm trying to, but I say. Selamat sore Mitra Bisnis Plus FM, Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM, Yogyakarta. Senang sekali kita berdua hadir lagi untuk Anda dalam kesempatan kali ini. Kafis Break bersama Biang Penasaran Kafi Kurnia, yang kemarin juga adalah hari jadinya. Selamat ulang tahun Kafi ucapkan. Tapi udah dua kali ulang tahun Bang Kafi, bukannya kita kasih kado, kita todong malah ya. Ntar deh gue kadoin lagi. Habis kita bingung sih kalau Dona mau ngado Bang Kafi apa? Percuma, udah banyak duitnya, gak usah dikado. Do you still need a some kind like present? Oh iya dong. Wah gue salah nih berarti nih. Banyak. Bang Kafi ulang tahun tambah usia, apa yang diharapkan Bang Kafi? Harapan saya adalah menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Kita doakan bareng-bareng ya Mitra Bisnis Plus FM. Semoga sore ini Anda juga termasuk orang yang penuh berkat ya kan. Pas dengerin pas ulang tahunnya Bang Kafi Kurnia. Mau kasih ucapan juga boleh loh. Ke SMS saja ya. 0816924924 atau telepon kita di 6339160. 0216339160. Well then, Bang Kafi kalau ingin menjadi orang yang lebih baik kayaknya cocok juga nih dari topik kita sore ini di Kafis Break ya. Ya. Karena sosok Einstein yang mau kita angkat ini juga orang baik kan dia ya? Sangat baik. Orang pintar, orang baik. Nah, bicara topik kita Einstein dan teori sukses, sebenarnya apa yang ingin dikaitkan dari Einstein dan teori sukses ini, Bang? Jadi ini kemarin kan ya, pas ulang tahun saya dapat kado gitu loh. Jadi saya dikasih sebuah artikel yang sangat interesting ya. Bunyinya adalah conceptual fluency. Wow. Iya, gue baik waktu pertama. Sakit nih. Berat banget. Berat banget, ini yang dengerin juga sakit telinga langsung. Conceptual fluency. Iya, tapi kalau setelah saya baca ternyata sederhana banget gitu. Oh, oke. Okay. Jadi, dalam artikel itu diceritakan pertama-tama bahwa ternyata otak kita itu males. Itu otaknya gue tuh kayaknya. Yang di research. Otak kita tuh pemalas. Itu hampir semua rata-rata manusia di bumi, Bang. Iya, karena kebanyakan karena kita terbiasa melakukan sesuatu dan otak kita kalau udah terpaku terhadap sesuatu, otak kita tidak lagi mau keluar dari jalur yang ada yang semula gitu loh. Jadi contoh yang dikatakan dalam conceptual fluency gini ya. Contoh misalnya gini. Kalau Anda nggak percaya nih, nanti Anda pulang Anda tes gitu ya. Jadi misalnya ke suami Anda gitu kan, gitu loh. Nah suami Anda tuh katakanlah sering dipanggil atau Anda sering dipanggil sama suami Anda, gitu loh. Dona gitu loh. Kalau dia manggil Anda Dona gitu loh. Terus Anda tuh pasti kalau dia manggil nama Dona, di Anda tuh pasti langsung set keluar sesuatu. Dan Anda nggak mungkin lari berpikir yang lain-lain. Kalau Anda cuma Dona. Paling Anda berpikir, ini laki gue mau apa lagi sih? Betul. Apa lagi sih nih? Males deh. Tahu aja. Oke. Okay. Karena otak kita udah terprogram. Oh. Jadi, paling Anda bilang, mau apa lagi sih? Makan udah apa? Nah, anehnya otak kita itu tidak mencari misalnya. Sebenarnya suaminya Dona manggil mau ngapain sih gitu loh. Dan mencari alternatif enggak. Tapi karena udah sedebat itu yang dinamakan conceptual fluency. Tapi bukannya terjadi semua orang Bang, namanya suami pasti sayang, apa sih? Kaos kaki gue mana? Baju gue mana? Dan sih gue emang suami mah begitu. Iya, tapi itu seperti itu. Oke. Okay. Jadi itulah sebabnya mengapa contoh misalnya ini ya. Oh setuju, sama dengan anak-anak juga ya Bang ya. Kalau begitu dipanggil Otong misalnya gitu. Kenapa sih ini mama nih, pasti suruh belajar lagi deh. Kerjain PR lagi deh gitu. Oke benar-benar seperti itu. Jadi itu yang tadi dinamakan oleh kepada kita. Dan conceptual fluency itu karena kita sudah terbiasa dengan konsep tertentu. Jadi kalau misalnya bilang ini ya bangku, Anda langsung berpikir sesuatu dengan kakinya 4. Anda nggak mungkin berpikir sesuatu dengan kakinya 3. Yeah. Oke. Okay. Iya kan? Betul. Itu dia. Jadi itulah yang disebut conceptual fluency. Dan sebenarnya inilah yang menjadi masalah dari inovasi, dan inilah yang menghalangi inovasi. Karena cenderung membuat otak kita menjadi malas, dan tidak, otak kita tidak mau berpikir yang lain-lain gitu. Karena konsepnya udah terprogram di kita gitu. Negatif banget ya ternyata ya Bang. Oh iya. Kalau semua kecenderungan otak manusia malas, wah bahaya banget nih. Itulah sebabnya Einstein mengatakan, kalau Anda tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat sederhana, berarti Anda tidak menguasai masalah itu. Masuk akal dong? Iya. Iya kan? Coba diulangi lagi sekali lagi, Bang. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat sederhana, dengan sangat gamblang, dengan sangat lugas, berarti Anda tidak menguasai hal itu. Oke. Gitu loh. Jadi understanding Anda terbatas gitu. Oke, mitra bisnis, kita baru sampai di kulit luarnya dulu ya, supaya Anda juga mulai ikut berpartisipasi dengan kami di sini. Silakan SMS di 0816-924-924 atau telepon di 0216-33-9160. Spesial sekali ya sore ini. Dan kita juga membicarakan mengenai Einstein dengan teori sukses. Apakah Anda termasuk orang yang sudah mulai mengernyitkan dahi tadi begitu dengar cerita dari Bang Kavi mengenai conceptual fluency tadi ya, bahwa ternyata otak kita itu sangat malas gitu. Nah, nanti ada semacam kemalasan apa lagi yang nempel di otak kita ini dan menghambat daripada inovasi dan kesuksesan kita? Jangan pergi-pergi, jangan beranjak dulu, kita masih akan kembali sesaat lagi.